muslim sudah dikaruniai Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifah, ilmu dan pengetahuan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, ilah, satu-satunya ilah yang berhak diibadahi. Sudah memiliki pengetahuan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula pengetahuan tentang nabinya Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, dan juga pengetahuan tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Jika seorang hamba muslim sudah dikaruniai yang demikian ini, maka ya, dan Allah telah mengaruniakan taufik kepadanya untuk memiliki ma'rifat tersebut, ya, maka kemudian kewajiban yang harus dia tunaikan adalah as-sa'yu fi inqadhi ikhwanihi bidakwatihim ilallah azza wa jal wal yubashir bil khair. Kewajiban dia berikutnya, ya, adalah berupaya dan berusaha dengan maksimal, ya, berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengajak saudara-saudaranya kaum muslimin yang lain untuk bisa seperti dirinya, ya, yaitu memiliki ma'rifat tentang Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki ilmu tentang Allah, tentang nabinya, dan tentang dinul Islam, dan hendaknya memberikan kabar gembira kepada mereka dengan kebaikan. Waliyubashir bil khair. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yauma Khaybar. Ya. Yang menunjukkan hal ini, ya, wajibnya kita berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah hadis Rasul, ketika Rasulullah bersabda kepada Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an pada hari terjadinya perang Khaybar, hari di mana terjadinya perang Khaybar, ya, yeah. Beliau bersabda, unfud ala rislik, ya, unfud ala rislik. Ini hadisnya panjang sebenarnya, ya, hadisnya panjang. Ini adalah syahid yang disebutkan oleh syarih rahimahullah. Kisahnya secara singkat, ya, pada hari Khaybar ini, hari perang Khaybar ini, Rasulullah bersabda di hadapan para sahabat ketika itu, ya, di hadapan khalayak sahabat. Beliau mengatakan, la'utiyanna rayah gadan, ya, rajulan yaftahullahu fi yadayhi. Beliau bersabda di hadapan para sahabat, sesungguhnya aku akan memberikan bendera perang ini besok gadan, rajulan, kepada seorang di antara kalian, yaftahullahu fi yadayhi, yang dengan sebab orang tersebut Allah akan membukakan pintu hidayah bagi manusia. Yuhibbullaha wa rasulah, yang mana orang itu, ya, di antara sifat orang itu adalah yuhibbullaha wa rasulah, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluh, dan begitu pula Allah cinta kepadanya, begitu pula Rasulullah juga mencintainya. Sifat-sifat yang mulia, ciri-ciri yang mulia. Yang pertama apa? Orang itu dengannya, dengan sebab orang itu, ya, Allah akan membukakan hidayah bagi manusia. Kemudian yang kedua, yuhibbullaha wa rasulah, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, yuhibbuhullahu wa rasuluh, Allah mencintainya, dan begitu pula Rasulullah mencintai lelaki tersebut. Mendengar sabda Rasul ini, para sahabat yang mendengar ketika itu, yang berkumpul ketika itu, berharap. Mereka semua masing-masingnya berharap. Mudah-mudahan mereka yang mendapatkan bendera itu. Sehingga disebutkan dalam riwayat tersebut, para sahabat bermalam dalam keadaan, ya, sangat mengharapkan masing-masing mereka mengharapkan, ya, mudah-mudahan mereka lah, ya, dialah yang mendapatkan bendera tersebut. Sehingga ketika pagi hari, ya, mereka pun berkumpul dengan segera menuju kepada Rasulullah SAW, ya, berharap supaya Rasulullah memberikan bendera kepada salah seorang di antara mereka. Maka Rasulullah bersabda, ternyata mencari Ali ibn Abi Thalib. Aina Ali ibn Abi Thalib? Ternyata yang dicari oleh Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian salah seorang sahabat menyebutkan, ya Rasulullah yashtaki ainaihi. Wahai Rasulullah, Ali bin Abi Thalib sedang sakit matanya. Ya. Sedang mengalami sakit mata. Kemudian dipanggil, salah seorang memanggilnya dan mendatangkannya di hadapan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Fa basaqa Rasulullah ainaihi. Kemudian Rasulullah mengobati penyakit mata yang diderita oleh Ali ibn Abi Thalib. Kemudian mendoakan baginya dan memberikan bendera tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Ini kisah singkatnya. Ketika Ali ibn Abi Thalib mendapatkan bendera tersebut dari Rasulullah, ya, bendera perang, ya, maka Ali ibn Abi Thalib sebelum berangkat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Ya Rasulullah, apakah aku harus memerangi mereka sampai mereka seperti menjadi seperti kami? Ya. Maksud beliau adalah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah aku harus memerangi mereka sampai mereka masuk dalam Islam? Ya. Apakah engkau perintahkan kepadaku untuk mendatangi mereka dan langsung memerangi mereka sampai mereka masuk dalam Islam? Ya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab pertanyaan Ali ibn Abi Thalib ini dengan hadis ini. Ya. Ini adalah jawaban dari Rasulullah terhadap pertanyaan Ali bin Abi Thalib. Bagaimana jawaban beliau? Unfud ala rislik hatta tanzil bisahatihim. Unfud ala rislik ay imdi ala hainatik. Pelan-pelanlah dalam berjalan, ya. Pelan-pelanlah, perlahan, ya. Tidak perlu tergesa-gesa di dalam berjalan, ya. Hatta tanzil bisahatihim. Sampai engkau, ya, bisa mencapai tempat yang ada di dekat mereka, ya. Sampai mendekati tempat mereka, ya. Thumma da'uhum ilal Islam. Kemudian dakwahilah mereka untuk mau masuk ke dalam Islam. Ya. Jadi inilah jawaban dari Rasul, ya, alaihi salatu wassalam. Nabi yang penuh dengan rahmah, ya, yang tidaklah diutus illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Rasulullah diutus kecuali untuk rahmat lil alamin, rahmat bagi semesta alam, ya. Sehingga di dalam syariat jihad pun, ya, Rasulullah penuh dengan rahmah. Tidak anarkis, ya. Tidak tergesa-gesa, ya. Bukan jihad itu adalah pelampiasan dari kemarahan yang tidak terbimbing di dalam syariat. Jihad di dalam Islam adalah jihad yang penuh dengan rahmah. Jihad yang penuh dengan rahmah dan terbimbing di atas ilmu. Maka bisa kita lihat hal itu pada hadis ini. Ya. Rasulullah tidak menjawab, na'am, qatilhum hatta takunu hatta yakunu mithlahum, mithlakum. Ya. Na'am, perangilah mereka sampai mereka masuk Islam. Tidak demikian. Ya. Tapi apa perintah beliau? Ketika sudah sampai dekat dengan posisi mereka, posisi musuh, apa perintah Rasul? Thumma da'uhum ilal Islam. Ya. Yang pertama adalah dakwahilah mereka dahulu. Ya. Dakwahilah mereka terlebih dahulu untuk mau menerima Islam. Ya. didakwahi dulu, ya. Bukan langsung diperangi, bukan langsung dibantai, bukan. Tapi Rasulullah memerintahkan untuk mendakwahi mereka terlebih dahulu untuk mau menerima Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Kemudian kabarkan kepada mereka perkara-perkara yang wajib untuk mereka lakukan, ya. Dari hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib mereka tunaikan. Hak ibadah kepada Allah. Semata-mata memberikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh memberikan ibadah tersebut, menunjukkan ibadah tersebut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah di akhir hadis memberikan motivasi, dorongan, ya, untuk bersemangat di dalam berdakwah, mengajak manusia kepada Islam. Fawallahi, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Kalau seandainya Allah memberikan hidayah kepada seorang dengan sebabmu, ya, dengan sebab dakwah yang engkau laksanakan, khairul laka min humrin na'am, maka itu lebih baik bagimu dibandingkan al-humr an-na'am, yaitu unta merah. Kenapa dalam hadis ini disebutkan unta merah? Li'annaha aghla al-amwal indal Arab. Memang sering orang Arab mengungkapkan yang seperti ini, ya, humrun na'am, unta merah. Kenapa? Karena unta merah itu merupakan min anfasil amwal indal Arab, harta yang paling berharga bagi bangsa Arab. Jadi artinya jika seorang memberikan hidayah satu orang saja melalui tanganmu, maka itu lebih baik bagimu daripada harta yang paling berharga ketika itu. Maka kita kiaskan di zaman sekarang, apa kira-kira harta yang paling berharga di zaman ini? Yang paling mahal, ya, mobil yang paling mewah misalnya, ya. Maka ketika Allah memberikan hidayah kepada seorang saja melalui tangan kita, maka itu lebih baik bagi kita daripada harta yang paling berharga. Nah, seperti itu. Ini merupakan motivasi, ya, bagi kita untuk bersemangat di dalam menegakkan dakwah ilallah tabaraka wa ta'ala. Hadis ini muttafaqun ala sihhatihi, disepakati kesahihannya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim rahimahumallahu ta'ala. Kemudian hadis yang lain, wa yaqulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fima rawahu Muslim. Dan juga Rasulullah bersabda berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithli ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mendakwahkan kepada hidayah, yang berdakwah kepada hidayah, berdakwah kepada al-haq, kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu, maka dia akan mendapatkan ajr, pahala, ganjaran dari Allah sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mengikutinya. La yang kusudzalika min ujurihim syai'a, dan itu tidak akan mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Dan sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithm mithla minal athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang mendakwahkan kepada kesesatan, mengajak manusia kepada dhalalah, kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikuti kesesatan tersebut, ya, dan tidak akan mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Riwayat Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ma rawahu Muslim aidha. Begitu pula sabda Rasul dalam Sahih Muslim, beliau bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, kepada amalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. Kita mengajak manusia untuk melakukan suatu amalan soleh yang disyariatkan, dan ketika orang tersebut mau melakukannya, mau mengamalkannya, maka kita pula akan mendapatkan pahala dari amalan yang dia lakukan. Sebuah peluang untuk mendapatkan ajar, peluang besar bagi kita untuk mendapatkan ajar yang sebanyak-banyaknya. Yaitu dengan cara apa? Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekali lagi, ad-da'watu ilallah butuh dengan adanya ilmu dan basirah. Ilmu dan basirah yang kemarin sudah kita sebutkan, yang mencakup tiga hal. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan? Ilmu atau basirah. Fid-da'wati ilallah mencakup tiga hal. Ilmu dalam apa saja? Siapa yang bisa mengulang? Yang bisa menyebutkan? Biasa. Naam. Ilmu tentang apa yang akan dia dakwahkan, ya. Ilmu tentang apa yang akan dia dakwahkan. Harus tahu ilmunya dulu. Naam. Kemudian. Naam. Al-ilm bi kaifiyatid da'wah. Ilmu tentang bagaimana cara dan metode dalam berdakwah. Kemudian yang terakhir, naam, al-ilmu bil mad'u, memiliki ilmu tentang objek dakwah, ya. Kondisi orang yang akan didakwahi atau kondisi masyarakat yang akan didakwahi. Naam, ini ya. Kita lanjutkan sedikit. Warabi'atu. Warabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Kemudian perkara yang keempat yang terkandung di dalam surat Al-Asr adalah as-sabru 'alal adza fihi, bersabar terhadap gangguan yang menimpa dirinya di dalam fihi, ya. Di sini sebagian syurah menyebutkan fihi ay fil ilm wa fil amal wa fid da'wah, yaitu bersabar di dalam menghadapi gangguan yang dia terima ketika dia menuntut ilmu, kemudian mencoba dan berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan, dan bersabar dalam gangguan, terhadap gangguan yang dia terima di dalam berdakwah. Jadi bersabar di sini maksudnya bersabar dalam melakukan tiga hal yang sebelumnya. Bersabar di dalam melakukan dan mengamalkan tiga hal yang sebelumnya, yaitu al-ilm, kemudian amal, wa da'wah. Butuh adanya kesabaran. Qala syarih rahimahullah qawluhu as-sabru alal adha fihi. Perkataan al-matin, penulis matan, as-sabru alal adha fihi, bersabar atas gangguan yang menimpa dirinya. As-sabru habsu an-nafs ala ta'atillah wa habsuha an ma'siyatillah. Bersabar adalah habsun nafs, mengekang jiwa ini untuk selalu atau konsisten istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesabaran jenis yang pertama. Habsun nafs ala ta'atillah, mengekang jiwa ini untuk mau tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa habsuha an ma'siyatillah. Kemudian jenis yang kedua dari kesabaran adalah habsuha an ma'siyatillah, mengkang jiwa ini dan mencegahnya dari berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa habsuha 'anit tasakhut min aqdarillahi fayahbis an-nafsa 'anit tasakhut wa tadajjur wal malal. Kemudian jenis yang ketiga dari sabar, kesabaran adalah mengekang jiwa untuk tidak tasakhut. Tasakhut itu marah, ya. Marah, jengkel. Merasa marah atau jengkel terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh, ya. Perkara yang dilarang dalam syariat. Yaitu merasa tidak terima atau jengkel atau bahkan marah terhadap apa yang Allah takdirkan. Nah, maka bersabar adalah kita menahan jiwa kita, ya, dari merasa jengkel atau tidak terima terhadap apa yang Allah takdirkan. Baik takdir tersebut zahirnya adalah, ya, minal aqdar al-mu'limah, yang mungkin, ya, menyusahkan kita, mungkin, ya, menyakitkan kita atau yang bersifat berupa musibah. Maka kita harus bersabar, mengekang jiwa ini dan menahannya untuk tidak tasakhut, marah dan jengkel atau tidak terima. Fayahbis an-nafsa 'anit tasakhut wa tadajjur wal malal. Maka seorang hamba hendaknya mengekang dan mengendalikan jiwanya untuk tidak tasakhut tadi, ya, jengkel, marah, wa tadajjur, kesal, ya, wal malal, bosan. Jenuh, ya, merasa bosan, jenuh atau futur, tidak boleh, ya, putus asa. Wa yakunu daiman nasyitan fid da'wati ila dinillahi wa in udhiya. Dan hendaknya seorang hamba itu daiman terus menerus dalam keadaan nasyitan, rajin, ya, bersemangat untuk melakukan dakwah. Ya, menegakkan dakwah ila dinillah, menegakkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia untuk mengamalkan syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in udhiya, walaupun dia diganggu, diberikan berbagai macam gangguan, celaan, ya, cacian, gunjingan, ya, atau bahkan celaan yang na'udzubillah bersifat fisik misalnya, ya. Maka hendaknya seorang da'i ilallah bersabar di dalam menghadapi gangguan yang dia terima ketika menegakkan dakwah ilallah azza wa jal. Lianna adhiyata da'in ilal khair min tabi'atil bashar illa man hadallahu. Qala Allahu ta'ala linabiyihi. Ya, karena sesungguhnya gangguan yang diterima oleh para da'i, para penyeru kebaikan, itu akan, ya, tabiatul bashar, tabiahnya manusia. Nah, tabiahnya manusia, ya, dan merupakan sunnatullah bahwasanya seluruh, ya, para penyeru kebaikan yang menegakkan dakwah ilallah itu akan mendapatkan gangguan, ya, dari manusia. Itu merupakan sunnatullah, ya. Qala Allah ta'ala li nabiyihi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, kepada nabinya, wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Ayat ini merupakan hiburan, ya, bagi Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika dakwah beliau. Banyak orang, banyak manusia dari kaum kufar, musyrikin Quraisy, tidak mau menerima dakwah beliau, tidak mau menerima ajakan, ya, dan tidak mau menyambut dakwah tauhid yang beliau bawa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, wa laqad kudzibat rusulun min qablik, dan telah didustakan rasul-rasul sebelummu. Jadi para rasul, ya, sebelummu pun telah banyak yang didustakan. Nah, kita peringat hadis, ya, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam ditampakkan umat-umat sebelum umat beliau, ya, Uridat alayyal umam. Telah ditampakkan kepadaku umat-umat sebelum kalian. Faja'ala an-nabiyyu yamurru wa ma'ahu rajul. Maka aku melihat ada nabi yang pengikutnya hanya satu orang jumlahnya. Wan nabiyyu wa ma'ahu rahat. Dan aku juga melihat ada seorang nabi yang pengikutnya hanya berjumlah rahat. Rahat itu bilangan antara 3 sampai 9. Hanya sedikit pengikutnya. Bahkan yang terakhir di akhir hadis beliau menyebutkan wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahad. Dan ada pula seorang nabi yang tidak memiliki pengikut seorang pun. Didustakan oleh kaumnya. Bahkan di antara para anbiya Bani Israel, para nabi dari kalangan Bani Israel dibunuh oleh kaumnya. Jadi ini merupakan sunnatullah, ketentuan Allah bagi para penegak dakwah, penyeru al-haq, yang mengajak manusia kepada kebaikan, pasti akan mendapatkan gangguan dari manusia. Maka hendaknya bersabar. Para da'i ilallah hendaknya bersabar. Fasabaru. Maka mereka para rasul pun ya, yang telah didustakan tersebut, sabaru, mereka bisa bersabar. Ala ma kudzibu wa udu. Mereka bersabar. Ya, walaupun mereka didustakan, dan mereka bersabar terhadap gangguan yang mereka alami. Hatta atahum nasruna, ya, sampai datang pertolongan kami. Nah, mungkin ini yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.